Rua Korintus tipu enem. Kalulud alei pagalaya kirim teka manua lekai, ku pangantru kai kam, buinu pasi bukam kilu bagat teka manua sinilo mui. Ai kuangan poi teka manua. Kate tere cobat bagaku, aku arepingan ekeu, sambaka gogoi pasyaragatku, aku rup makean ekeu. Bulat nia, kini neget nante tetere puo bakat baga, bulat nia, kini neget nante gogoi pasyaragat. Tak anai aku barake kai katusok tunganda kasepa, bui tu paloloi galajet mai. Tapoi kabagat sangam berinia kupakoi nungkai pagugulit teka manua lekai iate. Kabagat ombaga masyorit paureat, gejat baga samba puok kiman, kabagat masyorit bobo-bo, kabagat penjara, kabagat puga ugapat, kabagat pusak goat, kabagat pumamata, kabagat pupu puaso, kabagat pulilinat patuat, pua agai, pua ombaga samba puerut baga, kabagat kecat cipunenan, samba nuntut baga sita patajuat, kabagat masih paare pubulanan samba geget teka manua, kabagat masih pakai pamatei puroi puat, masih sagangi elek masih jago tubuh. Rasuru kai, tapoi rapaloloi lewet, rapakwaiji samba raumun, radeake kai si patataju, tapoi katonemiet, kelek siri manua, tai agayet, otora agai kai siri manua, kelek siri manua si malegere matei, tapoi ailek muriri manua, kelek siri manua oreet, tapoi tak mamatei, kelek si purereureu baga, tapoi sarat muangka baga le, kelek si mageba, tapoi masih pakaiyo maigi siri manua, kelek si taananya papa, tapoi sangam berinia le kubakati kai. Ale tai Korintus, aku bela kean kai tiboit mai simakolo kakam, pa atuat mai atungangaan. Tak mau kip kam, kabagat pa atuat mai, kai lek mau kip kabagat pa atuat mui. Oto kini neget, bule imakere, buka lek kam simalio pa atuat mui kakai. Kelek kata toga kunga lek kupaninibo. Bui ibailu kam alira sitai matonembaga. Aipoi aponia pa kerekat puroi puat kapu kataikat, ele aponia pa akuman patok kageb-geb, aponia pa kerekat Kristus kabelial, ele pa kerekat nia rubeat da si matonembaga ka sitai matonembaga, apa patabarat uman taika manua kabuluat, aipoi sita te uman taika manua si puriri manua, siriput si kuat taika manua nek-nek. Kata lagad dale geti kukukudu samba muri manua, samba baili waku teka manuanda, samba sia baili ubangsaku. Ia nenda, bela ke kam tubu mui katalagada, samba arewa ke kam tubu mui katubuda, ngangan Tuhan. Samba bui nurape kam simalolit, bule kusilo kam. Bailu nangan aku kui mui, samba kam bailu tatokaku simanteu, samba tatokaku sinanalep, kiseda te ngangan Tuhan si pulu gege.